Ya, halo. Ini studio foto Bumil. Betul, Mbak. Beneran bisa foto ibu hamil, Mas? Hah? Bikin hamil? Bukan, foto Bumil. Oh, iyalah, Mbak. Saya ini kan fotografer. Kalau ibu hamil 2 bulan, bagus nggak difoto? Enggak lah. Kan belum kelihatan perutnya. Ini ngetes ya? Boleh dong nanya, Mas. Untuk foto ibu hamil, apa sih yang terpenting? Pencahayaan, lokasi, pakaian, ekspresi. Nah, ayo, mau nanya lagi? Jangan baper dong, Mas. Coba, siapa artis yang foto hamilnya sempat viral? Titi Kemal, Devi Sandra. Betul-betul. Nah, saya pengen temanya kayak mereka ya. Oh, iya. Nah, sekarang gantian saya nanya, Mbak. Mbak betulan hamil? Ya iyalah, Mas. Jangan baper dong, Mbak. Nah, kalau betulan hamil, tahu dong apa itu stunting? Stunting? Itu gaya foto ibu hamil. Stunting adalah kondisi kurang gizi yang membahayakan tumbuh kembang bayi. Stunting bisa dicegah sejak kehamilan dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Cari infonya di Bina Keluarga Balita terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Halo, Mbak, jadi nggak?